الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Kita mulai pembacaan kita terhadap kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam mukadimah dari risalah ini, Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ayah tertua yang berasal dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa akhraja dzurriyyatahu min taraib wal asalib wal aslab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan anak keturunannya dari tulang dada yang paling atas dan tulang sulbi, antara dua tulang itu. Wa 'adadul asyair bil qarabah wal ansab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu bercabang-cabang dengan adanya kerabat, anak keturunan. Wa an'ama alayya bil ilmi wa irfani sawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadaku dengan ilmu, mengetahui kebenaran. Wa ahsana tarbiyati fis siba fis wa hafidhani fis syabab. Demikian pula telah baik Allah Subhanahu wa taala di dalam berikan bimbingan kepadaku ketika aku masih kecil. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepadaku ketika masa muda. Wa razaqani dzurriyyatan arju bi wujudihim mufurat thawab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku anak keturunan yang aku berharap dengan adanya mereka balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, demikian pula dari anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah doa tersebut. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah aku, demikian pula kedua orang tuaku, demikian pula kaum mukminin pada hari perhitungan. Amma ba'd, kemudian setelah itu, fa inni lamma araftu syarafan nikah wa talabal aulad. Maka sesungguhnya aku ketika telah mengetahui tentang mulianya pernikahan, demikian pula mulianya mencari anak keturunan, khatamtu khatmatan, maka aku menamatkan bacaan Al-Quran. Wa sa'altullah ta'ala ayyarzuqani asyrata awladi. Lalu aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki kepadaku dengan 10 anak. Dan di sini ada satu permasalahan yang disebutkan oleh beliau, yaitu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menamatkan bacaan Al-Quran. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf. Disebutkan dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah bahwasanya amalan ini tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengingkarinya. Apakah doa tersebut dibaca pada saat sholat, seperti pada bulan Ramadan ketika seorang imam menamatkan Al-Quran sebanyak 30 juz, kemudian membaca doa tersebut di dalam sholat, seperti dalam sholat witir, atau di luar sholat? Ya. Namun beliau memberikan catatan, hendaknya ketika hal itu dibaca dalam keadaan sholat, maka seorang imam tidak membacanya terlalu panjang doa tersebut. Ya. Dan sandaran dari adanya amalan doa setelah menamatkan Al-Quran itu adalah asar dari amalannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, annahu kana idza khatama Al-Quran jama'a waladahu wa ahla baitihi fada'a lahum. Bahwasanya dahulu apabila Anas bin Malik menamatkan bacaan Al-Quran, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya, keluarganya. Kemudian Anas bin Malik berdoa kebaikan untuk mereka. Maka kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Ibnu al-Jauzi untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 anak. Minta kepada Allah untuk diberikan rezeki 10 anak. Farzaqanihim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa beliau. Allah berikan kepada beliau rezeki dengan 10 anak. Fakanu khamsata dzukurin wa khamsa inathin. Mereka jumlahnya ada 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Famata minal inas itsnatani wa minal dzukur arba'ah. Lalu meninggal dunia dari anak-anak perempuan 2 orang, demikian pula dari anak-anak laki-laki ada 4 orang meninggal dunia. Falam yabqa minaz dzukur siwa waladi Abil Qasim. Dan tidak tersisa dari anak laki-laki kecuali seorang yang bernama Abul Qasim. Fasa'altullah ta'ala ayyaj'ala fihil khalafas salih. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan padanya ada pengganti yang salih. Ya. Wa ayyablugha bihil muna wal manajih. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal itu, keinginanku tersebut, ya, kepada hal-hal yang memberikan, membawa kepada kebahagiaan. Summa ra'aitu minhu naw'at zawanin indal jiddi fi talabil ilmi. Kemudian setelah itu aku melihat dari Abul Qasim ini ada semacam rasa malas, kurang semangatnya di dalam menuntut ilmu. Fakatabtu lahu hadhihi risalah akhussuhu biha wa uharrikuhu ala suluki tariqi fi kasbil ilmi. Maka aku tulis untuknya risalah ini, aku dorong dia, aku gerakkan dia untuk menempuh jalan yang telah aku tempuh untuk mendapatkan ilmu. Wa adulluhu ala iltija' ila al-muwaffiq subhanahu wa ta'ala. Dan aku dorong dia untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan taufik, ma'a ilmi bi annahu la khadila liman wufika, ya, disertai dengan pengetahuanku bahwasanya tidak ada yang rendah, ya, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Wala mursyida liman adalla. Demikian pula tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah, bimbingan bagi siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan. Lakin qad qala Allah ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan hendaklah kalian saling berwasiat untuk menetapi kebenaran. Demikian pula hendaklah kalian saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Wa qala, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi lagi maha agung. Ini sebab beliau menuliskan risalah ini. Beliau ingin memberikan nasihat kepada putranya yang beliau lihat pada diri putranya itu kurang dalam thalabul ilm, muncul rasa futur, maka beliau berusaha untuk memberikan nasihat sebagai bentuk usaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan sebab bimbingan beliau, ya. Dalam keadaan hidayah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke risalah yang beliau tulis. Kita akan baca permasalahan, setiap permasalahan seluruhnya, kemudian kita ambil faedah satu persatu. Pasal yang pertama tentang dorongan, demikian pula memberikan rasa takut dengan wasiat yang sangat bermanfaat yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan, "I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai putraku, wafakuka Allahu lis-shawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu kepada kebenaran. Annahu lam yatamayyazul adami bil akli illa liya'mala bimuqtadahu." Bahwasanya tidaklah anak Adam itu dibedakan dengan akal melainkan agar dia beramal dengan konsekuensi kelaziman dari akal yang dia miliki. Fastahdir akluka wa'mil fikraka wa'lu binafsika ta'lamu bidalil annaka makhlukun mukallaf. Maka hadirkanlah akalmu, pemahamanmu, gunakanlah pikiranmu, demikian pula kosongkanlah jiwamu, maka engkau akan mengetahui dengan dalil bahwasanya engkau adalah makhluk yang mukallaf, yang diberikan beban syariat. Wa anna alayka faraid anta mutalibun biha. Dan sesungguhnya engkau memiliki kewajiban yang engkau dituntut untuk menunaikannya. Wa annal malakain yuqsiyani alfadhuka wa nadrataka. Dan sesungguhnya ada dua malaikat yang senantiasa menjaga, mencatat apa yang telah engkau lafadzkan, engkau ucapkan, demikian pula apa yang engkau pandang. Wa anna anfasal hayy futahu ila ajali. Dan sesungguhnya nafas-nafas kehidupan itu garisnya, batasannya adalah sampai pada ajalnya. Wa miqdarul labas fid dunya qalil. Demikian pula ukuran tinggalnya seseorang di dunia itu sebentar. Wal habsu fil kubur tawil. Kemudian dia akan tertahan di dalam kubur dalam masa yang panjang. Wal azabu ala muwafaqatil hawa wabil. Demikian pula siksaan disebabkan karena seseorang itu berusaha mencocoki hawa nafsunya. Sejalan dengan hawa nafsunya itu rendah. Fa aina ladzatu amsi? Maka di manakah kelezatan yang kemarin kau rasakan? Ya. Rakhilat wa abqat nadiman. Itu semua akan pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Wa aina syahwatun nafsi? Lalu di manakah hawa nafsu jiwa? Kam nakasat ra'san wa azalat qadaman. Betapa banyak kepala-kepala yang tertunduk. Demikian pula betapa banyak kaki-kaki yang tergelincir, yakni pada yaumul kiamah. Wa ma sa'ida man sa'ida illa bi khilafi hawahu. Dan tidaklah seorang itu bahagia melainkan disebabkan karena dia berusaha untuk menyelisihi hawa nafsunya. Wa la syaqa man syaqa illa bi ithari dunyahu. Demikian pula tidaklah celaka orang yang celaka melainkan disebabkan karena dia lebih mendahulukan dunianya. Fa'tabir biman madha minal muluk wazuhad aina ladzatu haula. Maka ambillah pelajaran dengan orang-orang yang telah berlalu dari para raja, dari kalangan orang-orang yang zuhud. Di manakah letak nikmat yang mereka rasakan? Wa aina ta'bu ha'ula'i? Di manakah lelahnya mereka? Ya. Baqiya thawabul jazil wa dzikrul jamil lis-salihin. Maka yang tersisa dari pahala yang besar, kenangan yang indah, penyebutan yang indah, hanya untuk orang-orang yang saleh. Wal qalatul qabihah wal iqabul wabilil asin. Demikian pula sebaliknya, penyebutan kenangan yang buruk, demikian pula hukuman yang rendah, itu diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu ma jaa man jaa wa la syabi'a man syabi'a. Seakan-akan orang yang dahulu merasakan kenyang, dia tidak merasakan kenyang sedikit pun setelah merasakan azab. Demikian pula seorang yang merasa puas ketika minum, ya, maka seakan-akan dia tidak merasakan puas ketika minum. Wal kasal anil fadha'il bi'sar rafi. Maka sikap malas dari melakukan berbagai macam keutamaan itu merupakan seburuk-buruk teman. Wa hubbur rahah yurisu minan nadam ma yurbi ala kulli ladzah. Demikian pula senang untuk santai itu akan mewariskan penyesalan. Ya. Yang itu semua tumbuh dari setiap kelazatan di kehidupan dunia. Fantabih wat apli nafsi. Maka sadarlah, ya, lelahkanlah dirimu, yakni untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ada'al faraid wa ijtinabal maharim lazimun. Dan ketahuilah sesungguhnya menunaikan kewajiban meninggalkan perkara yang haram itu merupakan perkara yang lazim, wajib. Famata ta'addal insan fannarun nar. Maka kapanpun seorang itu melampaui batasannya, maka tempatnya adalah neraka, haknya adalah neraka. Summa lam anna talabal fadail nihayata muradil mujtahidin. Kemudian ketahuilah bahwasanya mencari keutamaan itu merupakan puncak yang diinginkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Summal fadail tatafawud. Kemudian keutamaan itu bertingkat-tingkat. Faminan nas man yaral fadail az-zuhda fid dunya. Maka di antara manusia ada yang memandang bahwasanya keutamaan itu ada pada sikap zuhud di kehidupan dunia, meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan madarat untuknya di kehidupan akhirah. Wa minhum man yaraha at-tashaghul bit-ta'abbud. Di antara manusia ada yang memandang keutamaan itu akan didapatkan oleh orang yang sibuk dalam hal ibadah. Wa 'alal haqiqah falaisatil fadha'il al-kamilah illa al-jam'u bainal ilmi wal 'amal. Dan kenyataannya tidaklah keutamaan yang sempurna itu melainkan didapatkan, kecuali didapatkan dari berkumpulnya antara ilmu dan amalan. Fa in hasala rafa'a sahibahuma ila tahqiqi ma'rifatil khaliq subhanahu wa ta'ala. Apabila keduanya didapatkan, ilmu demikian pula amalan dimiliki oleh seseorang, maka akan mengangkat pemiliknya untuk menerapkan, ya, untuk dia benar-benar mengetahui penciptanya subhanahu wa ta'ala. Wa harrakahu ila mahabbatihi wa khasyatihi wa syuki ilaihi. Demikian pula keduanya, ilmu demikian pula amalan akan menggerakkan pemiliknya untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Fatilkal ghayatul maqsudah. Maka itu merupakan puncak tujuan orang-orang yang mustahidin. Wa ala qadri ahli al-azmi ta'til azaim. Maka seukuran tekadnya seseorang, maka dia akan dapatkan apa yang dia tekadkan itu. Walaisa kullu muridin muradan. Maka tidaklah setiap orang yang menghendaki kebaikan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala kullu talibin wajidan. Demikian pula tidak setiap orang yang mencari sesuatu akan mendapatkan apa yang dia cari. Walakin alal abdil istihad, akan tetapi kewajiban atas seorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap orang itu akan dimudahkan kepada sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Seorang ahlu sa'adah akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya ahlu sa'adah. Demikian pula sebaliknya, ahlu sakawah itu akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlu sakawah, orang yang akan mendapatkan kesengsaraan. Wallahul musta'an. Maka dari nasihat yang beliau sebutkan, yang pertama beliau ingatkan kepada kita tentang nikmatul akal. Nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Apa itu akal? Akal itu, kata Ibnu Faris, al-ainu wal qaf wal lam aslun wahidun munqasum yadulu ala hasbihi yadulu ala habsihi fi syai au ma yuqaribul habsah. Huruf ain, qaf, lam itu satu sumber yang dikiaskan makna-makna yang lainnya kepada sumber tersebut, yang menunjukkan makna tertahannya sesuatu atau mendekati makna tersebut, tertahan. Demikian pula disebutkan dalam Tahdzibul Lughah, sumia aklul insani alladhi arafa bihil hayawan aklan alladhi faraqa bihil hayawan aklan li'annahu ya'kiluhu ayyamna'uhu minat tawarud fil halakah kama ya'kilul iqal al-ba'ir an rukubi ra'sih. Dinamakan akal manusia itu yang dengannya terbedakan dia dengan hewan-hewan, dinamakan dengan akal karena akal itu akan mengikatnya, mencegahnya dia untuk terjun, terjatuh dalam kebinasaan. Sebagaimana hewan, ternak, kendaraan itu diikat ya, agar bisa dikendarai, diarahkan. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jauzi ya, dalam Akhbarul Adkiya, setelah beliau menyebutkan nukilan dari para salaf tentang makna akal, beliau menyimpulkan beberapa hal. Beliau mengatakan, wa'lam anna tahqiqa fi hadza ayyuqal, maka ketahuilah sesungguhnya pada hakikatnya kesimpulannya dalam masalah ini, dikatakan hadzal ismu anil akla yutlaqu bil ishtirak ala arba'ati ma'anin, bahwasanya nama ini yakni akal dimutlakkan setelah dikumpulkan makna-makna yang disebutkan oleh para salaf, terkumpul padanya empat makna. Yang pertama, al-wasful ladzi yufariqu bihil insan al-baha'im, satu sifat yang terbedakan dengannya manusia dengan hewan-hewan. Wa huwa alladzi bihi ista'ada liqabulil ulum an-nadhariyah, yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk seseorang itu menerima ilmu ya, dari hasil penelitian. Wa tadbiru sina'at al-khafiyah al-fikriyah, yaitu mengelola sesuatu yang dibuat dari hasil pemikiran. Wa huwa alladhi aradahu man qal, yaitu yang dimaksudkan dari orang yang mengatakan huwa gharizah, bahwasanya akal itu gharizah. Apa itu gharizah? Insting ya, naluri, sebagaimana disebutkan, dinukilkan dari Al-Imam Ahmad. Wa ka'annahu nurun yugdhafu fil qalbi, demikian pula seakan-akan akal itu seperti cahaya yang disematkan dalam kalbu manusia. Yasta'idu bihi li idrakil asya, yang akal itu dipersiapkan untuk mengetahui sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ma wudi'a fit toba minal ilmi bijawazil jaizat wastihalatil mustakhilat, yaitu sesuatu yang disematkan dalam tabiat manusia dari ilmu, pengetahuan, yang dengannya seseorang itu mengetahui ini bisa terjadi, yang itu mustahil terjadi. Ya. Itu namanya akal. Ya. Yang ketiga, ulumun tustafadu minat tajarub fatusama aqlan. Ilmu yang dihasilkan dari hasil penelitian, misalnya seseorang, ya. Seseorang menjalani hidupnya di dunia dari kecil sampai muda dewasa. Pada masa-masa itu dia mengalami berbagai hal, mempelajari berbagai hal. Yang ini mendatangkan madharat, yang itu tidak. Lalu tersimpulkan dalam kalbunya ketika menghadapi sesuatu, ini boleh, ini tidak boleh. Itu disebut akal, ya. Hasil dari penelitian dia. Yang keempat, kata beliau, antantahiya quwwatul gharisah ila an taqma'a syahwah ad-da'iyah ila ladzatil 'ajilah. Yaitu puncak dari naluri seseorang, insting seseorang untuk menjaga dirinya dari syahwat yang akan mengantarkan dia kepada kelezatan yang disegerakan di kehidupan dunia, namun akibatnya buruk di kehidupan akhirah, di akhirnya. Ini empat hal, empat sifat, empat makna yang terkumpul pada akal, disimpulkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Akhbarul Adkiya. Demikian pula dinukilkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam syairnya. Beliau mengatakan, ra'aitul aqla aqlaini famadbu'un wa masmu'un. Aku memandang akal itu ada dua macam, dua jenis. Famadbu'un, ada akal yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam tabiat seseorang. Ada pula yang masmu', ada yang hasil dari dia mendengar sesuatu. Ya. Wala yang fa'u masmu' idza lam yakum madbu', maka sesuatu yang dia dengar itu tidaklah mendatangkan manfaat apabila dia tidak memiliki sesuatu yang dia sematkan dalam kalbunya. Tidak memiliki akal di dalam kalbunya, akal yang madbu' tadi, ya. Kama la tanfa'u syamsu wudu'al 'ain mamnu'u, ya. Sebagaimana matahari, cahaya matahari tidak akan bermanfaat apabila cahaya mata itu tertutupi, ya. Matahari terang benderang, namun apabila mata ini enggak melihat, ya, ya, enggak melek, atau dia buta, maka matahari itu tidak bermanfaat untuknya. Demikian pula ilmu apabila disampaikan kepada seseorang, namun dia tidak memiliki akal, tidak memiliki pemahaman, maka ilmu itu tidak manfaat untuknya. Ini dua hal atau dua akal yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu kita mengetahui akal itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang seorang dengan akal tersebut bisa membedakan antara baik dan buruk. Dengan akal tersebut dia bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan akal tersebut dia bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Itu semua merupakan nikmat. Kata Ibnul Mubarak ketika beliau ditanya, ma khairu ma utiya rajul. Apa yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang? Kata beliau, aklun. Yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah akal, pemahaman. Kemudian dikatakan kepada beliau, fa illam yakun, apabila dia tidak memiliki akal, pemahaman. Kata beliau, adabun hasan, adab yang baik. Fa illam yakun, apabila dia tidak memiliki adab yang bagus, kata beliau, akhun salihun yastashiruhu. Maka ketika dia memiliki saudara yang soleh, kemudian dia musyawarah dengannya dalam setiap perkara, itu merupakan yang terbaik. Kemudian ditanya lagi, fa illam yakun, apabila dia tidak memiliki itu, kata beliau, samtun tawil, maka dia diam, merenung, berpikir, belajar. Ya. Qil, fa illam yakun, apabila dia tidak memiliki itu semua, kata beliau, mautun ajil. Ya. kematian yang disegerakan. Ya. Karena itu merupakan perkara yang terbaik untuknya. Maka Ibnul Jauzi rahimahullah membimbingkan pada nasihat yang kedua. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah akal kepada seseorang, hendaklah akal itu digunakan ya, sesuai dengan tugasnya ya, untuk dia berpikir, untuk dia mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan ini sejalan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Betapa banyak Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita untuk menggunakan akal, berfikir ya. Di antara yang Allah sebutkan, Allah berfirman dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu adalah kitab yang kami turunkan penuh berkah, ilmu, hukum di dalamnya. Kami turunkan kepadamu ya, agar itu semua diambil pelajaran darinya. Agar seorang yang memiliki akal, pemahaman yang baik, mengambil pelajaran darinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pula dalam ayat yang lainnya untuk berfikir tentang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang hamba itu akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, demikian pula dalam keadaan berbaring, mereka berfikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi, maka dia mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini dalam keadaan batin, maksudnya engkau jagalah kami dari azab neraka. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah perintahkan kita dengan akal tersebut mempelajari hukum-hukumnya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, dalam ayat yang lainnya. Maka itu menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk menggunakan akal. Lalu kata Ibnu Jauzi, ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka niscaya dia akan dapati bahwasanya dia adalah seorang yang mukallaf, orang yang mendapatkan beban syariat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia yang dianugerahi akal ini sia-sia ya. Allah berfirman, ayasabul insan ayyutruka sudha, apakah manusia itu ya, dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, demikian pula tidak dilarang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, jadikan penciptaan manusia, demikian pula jin itu memiliki beban syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan menggunakan akal kita untuk mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban syariat kepada orang yang memiliki akal. Ya. Sandarannya adalah akal. Ketika adanya akal pada seseorang, maka dia mendapatkan beban syariat. Hilang akal darinya, maka tidak diberikan padanya beban syariat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Ilal Kabir dan dihasankan oleh beliau ya, Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, atau Ali bin Abi Thalib mengatakan, rufi al-qalam an thalathah, diangkat pena, kewajiban itu dari tiga sifat, tiga golongan. Anin naim hatta yastaikit, wa anis sabi hatta yashibba, wa anil maktuh wa anil maktuh hatta yakilah. Diangkat kewajiban itu dari tiga hal. Orang yang tidur sampai dia bangun. Anak kecil sampai dia remaja, sampai dia balik. Demikian pula dari orang yang gila sampai dia berakal. Lihat, sandaran kewajiban yang dibebankan oleh syariat itu adalah adanya akal pada diri seseorang. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwasanya pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangkan kepada beliau seorang wanita yang majnunah, yang gila, yang dia telah melakukan zina. Maka beliau bermusyawarah tentang wanita tersebut kepada para sahabat yang lainnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk wanita itu dihukum rajam. Lalu ketika wanita tersebut digiring oleh para sahabat melewati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, maka beliau mengatakan, "Masya'nu hadhih." Apa urusan wanita ini? Mengapa? Ada apa dengan wanita ini? Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Majnunatu bani fulan zanat." Fa amara biha Umar an turjama. Wanita yang gila dari bani fulan, dia telah berzina. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk dirajam wanita tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Irji'u biha." Kembalilah kalian dengan membawa wanita tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendatangi Amirul Mukminin dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ama alimta annal qalam qad rufi'a an thalathah?" Tidakkah engkau ketahui bahwasanya pena kewajiban itu, ya, hukum-hukum itu diangkat dari tiga golongan. Alil majnun hatta yabra. Dari seorang yang gila sampai dia sembuh. Wa anin naim hatta yastaiqid. Demikian pula dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yaqila. Demikian pula dari anak kecil sampai dia berakal, sampai dia balik. Maka kata Umar, "Bala, tentu." Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fama balu hadith turjamu?" Lalu kenapa wanita ini dirajam dalam keadaan dia majnunah, dia gila? Maka kata Umar, "La syai'a." Enggak ada dalilnya. Ya. Qala fa arsilha, maka lepaskan dia. Kata Umar, "Fa arsilha." Lepaskan oleh kalian wanita tersebut. Fa ja'ala yukabbir, maka beliau pun bertakbir. Ya, melihat bagaimana tunduknya Umar bin Khattab terhadap dalil. Ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya seorang, ya, diberikan beban syariat berdasarkan akal yang dia miliki. Ya. Ini wasiat yang kedua. Ketika seseorang itu memiliki akal, maka dia akan mendapatkan beban syariat. Kapan dia mengetahui itu? Ketika dia mempelajari kitabullah, dia gunakan akalnya untuk mempelajari kitabullah. Dia gunakan akalnya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia akan tahu seorang yang memiliki akal, diberikan anugerah akal, dia memiliki beban syariat. Ada tanggung jawab yang harus dia pikul dari kewajiban yang harus dikerjakan. Demikian pula perkara-perkara haram yang harus dia tinggalkan. Demikian pula, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwasanya setiap amalan seseorang, baik ucapan maupun perbuatan seseorang itu, senantiasa ada malaikat yang menguasinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua malaikat bertemu di sebelah kanan, demikian pula di sebelah kiri, ya, yang senantiasa duduk mengawasi, "Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Maka tidaklah ada sesuatu yang dilafadzkan, diucapkan, melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatatnya. Yani dua malaikat tersebut senantiasa mencatat apa yang dilakukan oleh seorang hamba, amalannya seluruhnya. Satunya duduk di sebelah kanannya, menulis amalan kebaikan. Demikian pula yang lainnya duduk di sebelah kirinya, mencatat kejelekan yang dia lakukan. Ya. maka setiap dari keduanya itu dalam keadaan duduk siap untuk mencatat ya, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Mayal fitu min qaulin, tidaklah setiap ucapan, setiap lafaz yang diucapkan oleh seseorang, apakah bentuknya kebaikan atau keburukan, melainkan malaikat itu akan senantiasa mencatatnya, mengawasi keadaannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada dua malaikat yang senantiasa menjaga. Ya. Malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.